ketika kita datang hadir karena cinta terhadap majelis ini, bukan karena hanya sekedar beramai-ramai. Karena cinta terhadap majelis ilmu, maka syukurilah hal itu. Tidak sembarang orang diberi cintaan terhadap anugerah besar. Apalagi diberi kemampuan memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan terlibat mengupayakan penyebaran ilmu. Syukur ini nikmat. Dan pastikan akan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan menambah. Dan kita berada dalam majlis yang membahas satu kitab yang sangat mulia. Sebuah kitab yang membahas sebuah pembahasan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Kitab At-Tauhid. Karena itulah datanglah. Karena memang menyadari kita perlu akan tauhid, hadirilah. Karena memang kita cinta terhadap tauhid, cinta kita terhadap tauhidlah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang dalam bab baru, setelah sebelumnya kita lewati sebuah bab yang merupakan burhan dari burhan tauhid. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kalau Nabi dengan segala kebesaran dan kemuliaannya, kedudukan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberi hidayah, tidak memiliki sedikit pun hidayah terhadap orang yang paling terhadap orang yang beliau cintai, yang paling memberikan perhatian besar kepada Nabi sallallahu sangat memberikan perhatian besar kepada Nabi sallallahu, maka hal ini menjadi bukti bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita serahkan hati kita, harapkan kecuali hanya kepada Dia yang memiliki hidayah itu dengan segala uraian-uraian hidayah. Dan uraian-uraian hidayah itulah yang kita inginkan dalam setiap ibadah dan amalan kita. Hanya Allah yang memiliki. Kalau begitu, la ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab baru yang teramat penting dalam pembahasan tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi salihin. Bab keterangan yang datang bahwa sebab kekafiran anak cucu Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, lewat batas dalam bersikap terhadap as-salihin, orang-orang salih. Bab ini akan menjelaskan awal terjadinya kekafiran di muka bumi yang kemudian terus ya beranak-beranak sudah sampai akhir zaman, dan diutuslah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi turunan-turunan kekafiran. Bab ini menjelaskan kepada kita akan sejarah munculnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kana an-nasu ummatan wahida. Adalah manusia itu dulunya awalnya ummatan wahida, umat yang satu. Nabi Adam turun di atas nilai taubat yang sangat sempurna, membawa ajaran kesempurnaan, mengajarkan la ilaha illallah, ketauhidan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia secara turun temurun semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada pelanggaran, tapi syirik, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia dulunya itu umat yang satu. Kemudian terjadilah kesyirikan. Sampai akhirnya diutuslah rasul yang pertama, siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Yang mana dalam peristiwa itu ternyata kesyirikan itu muncul karena sikap zulu, lewat batas dalam bersikap terhadap orang-orang saleh. Kita baca keterangan Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini. Wa qawlillahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la tazlu fi dinikum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la tazlu fi dinikum, jangan kalian zulu dalam agama kalian. Ayat ini nampak jelas mengajak ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diajak kepada suatu perkara agar supaya mereka meninggalkan pelanggaran yang sangat besar yang ada pada mereka, yaitu dulu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la tazlu fi dinikum, Jangan kalian zulu dalam agama kalian. Jangan kalian zulu dalam agama. Kalau ahli kitab dilarang, kemudian ayat larangannya disampaikan kepada kita, itu artinya akan terjadi juga zulu pada umat Muhammad SAW, dan Allah sudah sejak dulu mengingatkan kita, jangan mengikuti mereka. Berarti ayat ini menekankan bahayanya zulu sebagai sebab penyimpangan orang-orang yang diberi kita, sebelum kita. Zulu dalam beragama, dalam beragama. Lihat lebih jelas lagi. Wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yasuta wa ya'uqa wa nasra. Qal هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فقالوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. Kata beliau dalam hadis yang sahih, ini dalam sahih Al-Bukhari, dari sahabat Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat ahli Quran yang mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW supaya diberi kemampuan kedalaman memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kepenakan apa sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur, ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa jawaban kaumnya, terutama para pembesarnya? Qalu wa qalu, mereka menjawab, menegaskan, la tadarunna alihatak, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan alihatakum, ilah-ilah kalian. Yang dalam la ilaha kita tolak semua. Yang terjemahan pendekatannya, yang diibadah. Yang diibadah. Itu terjemahan pendekatan. Tapi antum tidak akan pernah bisa memahami makna ilah yang sedalamnya kalau hanya sekedar memahaminya dari kata yang diibadah. Tapi itu sudah mendekat. Sebab kata ilah kedalamannya luas. Yang diserahkan padanya cinta, pembesaran, pengagungan, hidayah, kita minta perlindungan, yang diserahkan padanya ruku, sujud kita, yang hati ketika gelisah pasti kepadanya, itu ilah. Itu makna ilah. Nabi Nuh datang dengan seruan, mari kembali kepada la ilaha illallah. Apa kata pemuka-pemuka kaumnya? La tadarunna, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan. alihatakum, sembahan-sembahan kalian, ilah-ilah kalian. Kemudian dirinci, wala tadarunna wadda, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan wadda, wala suwa'a, dan jangan pula suwa'a, wala yaghuts, dan jangan pula yaghuts, wala ya'uq, wa ya'uq, dan jangan pula ya'uq, wa nasra, demikian pula nasra. Sebabnya diri itu sembahan, jangan ini, jangan ini, jangan. Semuanya harus dipertahankan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, nama-nama yang disebut ini adalah nama-nama orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bukan nama-nama syaitan. Itu orang-orang solehnya. Kaumnya Nabi Nuh. Ulama, pemuka agama yang sebenarnya. Ulama yang sebenarnya. Pemuka agama yang sebenarnya. Orang soleh, betul orang soleh. Tapi hebatnya syaitan, mereka yang jadi sembahan-sembahan pertama di muka bumi. Abdullah bin Abbas jelaskan prosesnya. Falamma halaku, tak kala mereka wafat, auha syaitanu ila qawmihi. Syaitan pun membisikkan kepada kaum mereka. Kaumnya orang-orang soleh. Saat Nabi ada, memberi ilmu. Turun-turun ilmu ini. Di antara mereka tentunya lebih dalam ilmunya, ya, lebih hebat amalannya, lebih mendapatkan kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia menjadi pemimpin-pemimpin kaumnya. Dalam beberapa sebagian ulama menyebutkan bahwa ini selama asyarah kurun, 10 generasi. Ini di atas kebaikan ini. Ummatan wahidah. Di generasi akhir dari 10 ini, orang-orang solehnya ketika meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum itu. Apa bisikannya? Insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatkan tangga di tempat-tempat mereka duduk, yang mana mereka biasa duduk situ, buatkan tangga, dibuatkanlah semacam gambar atau patung semacam itu. Wasammuha bi asma'ihi, mereka tuliskan dengan nama-namanya. Fa'alu, mereka pun melaksanakannya. Dan disebutkan di sini alasannya kenapa mereka tertarik. Saya disebutkan dalam keterangan ulama yang lainnya dalam menjelaskan tafsir ini. Sebab apa? Kecintaan sama orang soleh. Lewat batas, syaitan masukkan situ. Kalau kamu mau ingat-ingat terus, buatmu sesuatu untuk mengingat jasanya. Kalau di situ, di tempat-tempatnya biasa mengajar, duduk. Kalau kamu lewati, kamu lihat, kamu teringat lagi. Oh, saya pernah diajar begini sama dia. Teringat amalannya. Semangat lagi kamu belajar. Semangat lagi beramal. Entah, murid kalakna. Masuk akal. Cocok. Dilaksanakan. Dan berasa. Berasa itu. Teringat kita. Karena itu daya tarik. kesehatan. Sebelum seseorang merasakan pedis dan mengerikannya kesehatan itu, ada yang datang. Semua kesehatan ada yang datang. Kalau orang mau minum, iya, sudah mau minum-minum. Saya tariknya mau minum itu, iya, minum-minuman keras, atau memakai narkoba, hebat daya tariknya. Atau mau, iya, mau merokok, iya, kalau sudah pusing kepalanya, daya tarik. Kalau sudah mau minum, saya tariknya. Tegukan pertama, anyaman. Kedua, ketiga, sudah. Yang selanjutnya, keenakannya lain-lain sudah. Nanti perutnya buncit, sudah. Hilang ingatan, memukul, menghantam sana kiri, berkelahi sama tiang listrik. Setelah itu, babak belur sudah. Begitu sadar, wah sakit. Ini teguran, iya, teguran segera dekat. Yang tidak lama, nanti akan terkena penyakit lepet, terkena penyakit ini, macam-macam. Iya, itu siksaan-siksaan di dunia. Tapi kalau di dunia, masih beriman kepada Allah, penghapus dosa dan pengingat. Di alam barzah, wah, yang mengerikan. Ini daya tarik bid'ah, apalagi syirik. Oh, lebih luar biasa. Sebab ini lebih dicintai oleh syaitan. Dia kasih ramuan yang paling hebat memang. Supaya terasa itu di hati. Teringat. Mungkin sampai menangis ya. Melihat fotonya, gurunya. Melihat patungnya. Wah, ini pejuang kita luar biasa. Teringat. Saat orang rasakan itu, ternyata bagus sekali nih. Demikianlah kalau orang beragama di atas perasaan. Tidak di atas ilmu. Ini contoh jelas, beragama di atas perasaan. Perasaan itu. Tapi itu perasaan, bukan ukuran sebenarnya. Mereka pun melakukan. Walam tobat, kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan belum disembah. Sebab yang buat ini, tujuannya sekedar untuk mengingat ingat-ingat cintanya kepada orang soleh, kehilangan. Ini dimanfaatkan supaya kamu tidak terlalu sedih. Ini terobati sedihnya. Kemudian hatta idza halaka ulai, yang membuat ini meninggal, wafat generasi ini. Manusia ilmu berganti generasi, ilmunya pun dilupa. Orang hanya tahu yang jelas, orang terdahulu, orang baik semua. Dan ini ada berarti datang dari orang baik. Syaitan bisikkan, bisikkan, bisikkan, sampai akhirnya bidat, dia pun disembah. Bagaimana proses disembahnya? Oh, itu berjenjang-jenjang lagi prosesnya di situ. Syaitan sangat sabar menanti. Syaitan itu betul-betul musuh yang sangat. Kalau kita tidak kembali betul berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terseret. Minta ya muqallibal qulub, sabit kulubana ala dini. Wahai yang membalabalikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau datangkan keterangan Ibnu Qayyim terhadap ayat ini. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata tidak hanya satu dari as-salaf. Jadi yang berkata ini bukan hanya satu dari as-salaf, dari kalangan para pendahulu yang terbaik. Bahwa tak kala mereka meninggal, akafu ala kuburihim. Ibn Qayyim sebutkan ini, akafu, berdiam di atas kubur-kuburnya. Kehilangan. Sedih. Datangnya kuburannya. Summa kemudian sawwaru. Dibuatkan gambar. Tamatsilah pun. Gambar-gambarnya. Patung-patungnya. Ditaruh di tempat-tempatnya. Summa kemudian. Tola alaihimul amad. Iya. Masa berlalu, berganti, terus menerus. Ilmu pun terlupa, fa'abaduhum. Mereka pun menyembah. Jadilah yang disembah pertama kali adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hebatnya itu syaitan menanamkan. Sampai-sampai Nabi Nuh ketika diutus 950 tahun berdakwah. Bukan 50 tahun ya. Bukan 50 tahun. Tapi 950 tahun. Kalau kita baru berapa lama ini? Eh. 950 tahun. Itu pun di masa dakwah beliau sampai beliau pun berdoa kepada Allah, turunlah hujan. Bumi mengeluarkan airnya. Hujan mencurahkan air dari atas, dari bawah, sampai gunung pun tenggelam. Ini luar biasa ya. Benar tidak pernah tenggelam di bumi? Mana buktinya? Ayat Al-Quran, iya. Tapi ada peninggalan sejarah di Sulawesi itu. Ada gua tinggi. Iya. Kalau dilihat peninggalan orang yang tinggal di gua itu, mereka nelayan. Kalau kan tidak salah namanya Sumpang Gita. Saya pernah ke sana waktu saya. Iya, reuni. SMA naik ke atas, tapi di sana terlihat bagaimana dari gambar yang ada peralatan yang masih tertinggal. Ini nelayan ini yang tinggal di sini. Kalau naik ke sana itu naik tangga dulu, berapa tangganya? Baru masuk ke gua. Ini menunjukkan bahwa nelayan. Kita tidak tahu berapa lama prosesnya angin, apa air banjir itu. Hebatnya itu banjir. Doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah berdakwah 950 tahun. Ini bukan umurnya Nabi Nuh. Dakwah awal dakwah sampai doa. Selanjutnya dakwah lagi sampai wafat. Selamat kan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini jelas ya. Secara global kita sudah bisa memahami bahwa jelas sekali awal kesyirikan di muka bumi itu apa? Melalui sikap gulu terhadap orang soleh, orang soleh. Kalau orang tidak wanti-wanti ini, maka ingat kesyirikan yang paling susah lepas saat ini adalah yang berhubungan dengan orang soleh. Kalau orang punya ini, memang betul. Ternyata ini awal. Kalau sekarang, gampang sekali. Kasih musyrik syaitan. Sekedar diancam saja. Tuang syaitan. Langsung jadi musyrik. Dulu, syaitan melalui proses itu. Lama betul. Dia nanti. Sampai akhirnya disembah. Itu pun melalui apa? Melalui orang soleh. Cinta yang lewat batas kepada mereka. Didatangi kuburannya. Jadi kan pun musyrik. Syaitan bisikkan supaya kamu bisa ringan, tidak kamu capek-capek datang ke kuburan. Mungkin begitu ya. Buatkan ini di tempat-tempat duduknya, di mana mereka biasa mengajar. Mungkin semacam rumah-rumah ibadah, Sudah dipasangkan patungnya, gambarnya. Mereka mau beribadah masuk situ teringat. Teringat, semangat. Akhirnya menganggap indah bid'ah. Kalau kita bahas ini berarti awal kesyirikan karena menganggap indah sebuah bid'ah. Model beribadah dengan membuat gambar seperti itu tidak ada sebelumnya. Hanya mereka rasakan enak. Dan ini menjadi pangkat munculnya kesyirikan. Kalau kita kembangkan lagi, di sini terdapat fitnah gambar patung. Karena itu luar biasa banyaknya orang musyrik itu karena foto-fotonya wali-wali. Jangan ada di sini di dompetnya gambar nyamuk. Coba dulu periksa dompetnya. Kalau saya enggak ada dompet saya. Ada gambarnya wali ini. Anu Ustaz, abaraka gidopi ga? Nanti berisi sendiri. Kenapa ada syirik seperti itu? Ini, ikatan hati kepada orang soleh. Ini kalau kita pahami betul ini asal kesyirikan, luar biasa banyak sekali pembahasan yang kita bisa mengerti. Sebab apa? Syirik sekarang itu syaitan. Ini syirik dalam bentuk ini syaitan tutupi dengan syirik. Kadang orang sadar. Dan syirik paling atas ini sadar. Tapi ternyata dia masih musyrik dalam jenjang. Ada sadar lagi. Tapi kalau kita langsung pahami dasarnya ini, bisa langsung memukul rata ini. Ini pangkal. Dan kalau kita paham, orang soleh ternyata dijadikan. Apalagi kalau bebatuan, apa, semacam itu. Ini dalam kondisi yang sangat mengerikan sekarang sudah. Kalau orang berusaha membahas ini, akan dituduh apa? Ah, ini orang tidak cinta sama orang soleh. Kalau orang melarang-larang datang ke kuburan, ah, kurang ajar sama wali. Kita memerangi orang-orang yang kurang ajar sama wali. Syekh Abdul Rahman dalam syarahnya akan menjelaskan tiga sikap manusia. Ada yang lewat batas, ada yang menyepelekan, dan ada yang pertengahan. Mendudukkan, memuliakannya pada tempatnya, mendudukkannya pada tempat. Dan itu yang benar, yang pertengahan. Dan itu sifat umat Muhammad SAW, umat wasata, umat pertengahan. Antara dulu dan yang menyepelekan. Kita umat pertengahan antara orang Yahudi dengan Nasara. Kalau orang Yahudi memburu Nabi dan Rasul. Kalau orang Nasara mempertuhankan Nabi Isa. Kalau orang Yahudi bunuh. Kalau orang Nasara anak Tuhan. Nabi Isa Tuhan. Tuhan Yesus. Kata Yesus ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita ikhlaskan ibadah kita, doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Saya pernah dengar Quran ya. Pembahasan tentang tulus ikhlas. Pendeta ini. Wih bagusnya tulus ikhlas. Kepada Tuhan, Tuhan. Tapi terakhirnya Tuhan Yesus. Nah, apa nak? Saat keikhlasan itu indah. Tapi kapan salah arah, maka kesesatan yang tiada tandingannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, baik, kita baca dulu keterangan-keterangan yang ada, baru kita jelaskan lebih jauh pada pertemuan selanjutnya. Iya, keterangan selanjutnya. Ada tiga hadis ya. Wa'na Umar. Anna Rasulullah SAW kawal dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, La tukruni kama afratin Nasara Ibn Maryam. Jangan kalian memuji-muji saya. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji anaknya Maryam. Nabi Isa. Nabi tidak mau disamakan, dimuji seperti itu. Terus, bagaimana kita memuji Nabi? Nabi jelaskan, innama ana abdun. Saya tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. Fakulu, katakan kalau kalian mau memuji. Abdullahi wa rasul. Hamba Allah dan rasulnya. Ini kalau orang paham hadis ini, saya tidak dibaca di barat janji. Saya jamin itu. Tidak akan dibaca sudah. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Yang jelas titik pembahasan dengan bab Nabi menekankan bahaya lewat batas dalam memuji. Ini. Tentunya yang dipuji Nabi langsung ini jadikan contoh dirinya. La tukruni. Jangan kalian puji saya. Sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa. Jangan memuji seperti. Saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Katakanlah, hamba Allah dan Rasulnya. Tapi jangan kira, bukan pujian itu, hamba Allah dan Rasulnya. Oh, di situ puncak pujian. Kita akan bahas nanti insyaAllah. Kemudian beliau datangkan keterangan selanjutnya. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Iyakum wal ghulu. Jauhi ghulu, kata Nabi. Tinggalkan ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kecuali al-ghulu lewat batas ini. Ini tegas. Langsung Nabi yang mengucapkan binasanya umat sebelum kita adalah al-ghulu lewat batas. Keterangan terakhir yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau oleh Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanaffi'un qalaha salatan. Nabi mengatakan celakalah binasalah al-mutanaffi'un. Nabi itu tidak sembarang mendoakan orang. Tapi kalau sudah didoakan celaka, bahaya betul. Ini termasuk ini. Tiga kali bahkan Nabi doakan. Halakal mutanaffi'un. Halakal mutanaffi'un. Halakal mutanaffi'un. Al-mutanaffi'un dalam hadis ini bermakna yang ghulu, yang lewat batas dalam bersikap. Baik. Ini bab yang sangat luar biasa dalam pembahasan kita ini. Apa itu ghulu? Ghulu lewat batas. Ghulu lewat batas. Dan kita membahas ghulu terhadap orang soleh. Lewat batas dalam bersikap terhadap orang soleh. Ini menjadi sebab kekafiran di muka bumi. Kesyirikan disembah. Jelas? Nanti dijelaskan lebih jauh lagi. Anda dengar dari majlis ini, Ustaz mengatakan kesabaran syaitan. Oh iya, syaitan sabar tadi. Yang anda pahami, sabar itu sifat yang baik. Dan tidak ada akhir dari kesabaran kecuali kebaikan. Maka anak kurang mohon diluruskan. Baik, sabar yang dimaksudkan bukan sabar yang baik. Iya, sabar dalam makna bahasa. Terasa bisa dipahami ya. Ya sabar, sabarnya syaitan. Ya. Saya sandarkan kata sabar kepada syaitan. Bagi sabar yang dimiliki oleh syaitan. Dan syaitan itu tidak ada yang baik amalannya. Walaupun dia mampu sabar menanti sampai patung-patung gambar-gambar ini disembah. Dia mampu bersabar menanti generasi demi generasi. Dia tidak sabarnya dari siapa? Dia tidak langsung ajak sembah. Tidak. Ini sabar dalam siasat. Ini sabar dalam tipuan. Ini sabar dalam makar. Di antara penjahat, maka penjahat yang paling jahat adalah yang paling sabar dalam kejahatan. Ada pencuri, begitu lihat barang, padahal sudah ada orang yang lihat di situ. Itu sudah langsung ditangkap. Tapi ada pencuri, lihat dulu. Lihat dulu. Setelah itu, didapat juga. Sebab apa? Lihat-lihatnya tidak terus sabar. Ada pencuri, setelah lihat, jalan-jalan lagi ke sana. Dia tinggalkan. Setelah pergi beli dulu makanan. Nanti pulang lagi lewat situ. Dia inji. Baru aman sini. Coba lihat. Bahkan ada pencuri, itu berhari-hari melihat orang dulu. Dilihat di rumah, diawasi. Itu sabar tidak? Itu sabar ini dalam makna bahasa. Tapi sabar dalam agama, yang diajurkan oleh agama, syaitanlah yang paling tidak bisa sabar. Sebab apa? Satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mampu laksanakan. Perintah sujud kepada Adam. Satu saja. Disuruh sujud saja. Menghormati Adam. Yang terbukti, ilmunya lebih. Malaikat sujud, iblis tidak mampu. Dia tidak sabar. Tapi dalam kesesatan, dalam menyesatkan, dalam menjerumuskan, luar biasa. Ilmu ini harus jadi pelajaran bagi kita bahwa musuh kita bukan sembarang musuh. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh. Terakhir, setiap hari membersihkan sampah di jalan tol, dalam kurun pekerjaanku. Setiap hari ada sampah, sampah-sampah besi yang jatuh dari kendaraan yang lewat-lewat. Apakah boleh kujual sampahnya atau kubuang di tempat sampah? Besi yang bagaimana? Kalau besinya ukurannya hanya seribuan, seratusan, puluhan ribu, iya. Seperti ini bisa dijual saja. Iya. Bagaimana hukumnya? Seorang pelayan yang bekerja di rumah majikan yang memiliki ilmu laris dalam berdagang. Iya, dia beritahu. Kutahan ini. Karena kau dia ini. Beritahu dia bahwa itu tidak baik. Kita berusaha saja. Saya banget hidup sungguh-sungguh. Tapi dia mereka manjo. Kalau dia tidak mau, suruh kan itu. Akan halusnya. Kalau tahu begitu, dia tidak mau menerima nasihat, keluar. Iya, dunia tak selebar daun kelor. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Ini kaidah agama. Yang pernah ragukan hadis. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saya cukup ini ya, jawabnya. Sebelum kita tutup majlis, ini ada sedikit penyampaian. Mungkin sebagian ikhwah sudah mendengarkan penyampaian ini, bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya dakwah, kembangnya dakwah, maka kita, para pengajar, para ustadz yang mengajar di Makassar, dan banyak ikhwah, itu melihat bahwa di pesantren yang kita kelola tempatnya sudah sangat sempit, sarananya ini tidak mencukupi. Karena itulah sudah banyak teman-teman yang kita sampaikan ini, mereka alhamdulillah memberikan respon yang baik untuk membangun bangunan di samping Masjid As-Sunnah yang merupakan tanah wakaf yang ikhwah-ikhwah Makassar dan daerah telah dibahaskan. Tanah wakaf itu milik antum. Ustadz dan beberapa pengurus di sana itu pemegang amanah untuk mengolah. Bukan pemilik. saya hanya memiliki sesuai dengan yang disumbangkan untuk tanah wakaf. Iya. Antum yang menyumbang lebih sekian meter untuk tanah wakaf, berarti antum memiliki lebih banyak. Kita sekarang mau mengelola lebih baik supaya pemanfaatannya, amal jariahnya lebih baik. Iya. Dan direncanakan dibangun 3 tingkat untuk di bawah jadi lapangan parkir, tempat parkir dan beberapa tempat kegiatan lainnya. Bangunan kedua selanjutnya nanti ada sekolah, TK, SD, pendidikan. Kemudian ada tempat bermalam untuk daurah. Iya, nanti ada aula, iya, ruang serbaguna. Kemudian ada tempat bermalam kalau ada ustaz-ustaz kita yang datang dari luar, tamu-tamu, iya. Dan beberapa pemanfaatan-pemanfaatan baik lainnya. Dan di situ terlihat, saya sendiri melihat, iya, kebaikan amalan di situ sangat besar. Dari banyak sisi, saya sebutkan dalam waktu singkat ini satu sisi. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, iya, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, waladun sholeh yada'ulah. Pada 3 ini, iya, terwujud 3 ini. Iya, sebab di dalamnya terkandung pendidikan anak. Anak kecil sampai dewasa. Membentuk anak sholeh. Kalau kita tidak punya anak, jadi sebab terbentuknya anak-anak sholeh. Pendidikan, tersebarnya ilmu. Yang kedua, sedekah jariah. Iya. Sedekah jariah dari sisi apa? Ini bangunan tempatnya sekarang saja sudah terpakai untuk kebaikan. Dibangun untuk kebaikannya lebih besar. Sebagian orang menyumbang untuk masjid besar, sementara yang mengisi hanya 1-2 orang yang sholat di. Iya. Ikhlas dia menyumbang, tetapi tidak mengalir amalannya. Metetes, itu pun untung kalau menetes. Sebab tidak termanfaatkan. Ikhlas. Tapi kalau salah tempat, tidak bisa menjadi sedekah jari. Ini jelas. InsyaAllah ta'ala teramalkan. Kemudian ilmu yang termanfaatkan. Di sana kita jadikan pusat penyebaran ilmu. Pusat penyebaran ilmu. Dan Masya Allah, iya, tempat pelajaran kita itu sudah tersebar di beberapa tempat di Indonesia, seluruh Indonesia, itu santri-santri kita. Iya. Dan ini tiap tahun kita menerima. Program sekarang tiap tahun menerima untuk santri ma'ad. Iya, TK, SD juga. Itu luar biasa. Tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, itu amal jariah. Mengalir. Kita meninggal, terus mengalir ilmu itu. Iya. Terus mengalir ilmu itu. Karena itu bahwa ya, saya ditunjuk oleh ikhwah yang hadir dalam musyawarah, ya, pemegang-pemegang peranan dalam kegiatan itu dan status-status untuk ya, menjadi pembimbing lah sampai terlaksananya bangunan itu. Dan kita targetkan insyaallah ta'ala bangunan ya, beberapa lantai itu bisa selesai dalam sebelum Ramadan kedua, kan Ramadan sebelum Ramadan yang kedua. Sebab dananya untuk yang bangunan itu bukan bangunan masjid, program kedua masjid itu sekitar 1.500.000.000 sekitar itu dananya. Sebenarnya ini ringan. Kalau ada 100 orang yang punya 150 juta. Iya, antum lebih dari 100 orang di sini. Ayo, siapa yang mau jadi satu orang dari saya? Atau biar ringan, kalau ada, iya, 150 orang yang memiliki 100 juta. Tapi panitia mempermudah lagi. Ini bangunan, kalau dijadikan per meter, hanya 1.700.000. Jadi siapa yang mau 1 meter? Iya, dan terkumpul sudah ini, ya dari beberapa penyampaian ikhwah yang masuk, sudah ada 100 berapa? Hah? 113 meter. Iya, ini sekitar 113 meter sudah ada ikhwah. Ada ikhwah yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang 30 meter, iya, ada yang setengah meter, seperempat meter. Jadi sekarang di majelis ini saya tawarkan, siapa yang mau tambahan 1 meter, 2 meter, 3 meter, tolong sampaikan kepada Al-Aq Ridwan di sini. Mana Al-Aq Ridwan? Baik, ini Al-Aq Ridwan. Iya. Jadi ini itu ya. Yang setengah meter, seperempat meter juga, ya Alhamdulillah. Bahkan boleh jadi itu nilainya lebih besar. Sebab Nabi pernah bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Nabi bersabda, satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Coba lihat. Dia bersedekah hanya satu dirham. Mengalahkan 100.000. Kenapa? Nabi jelaskan, yang satu dirham hanya punya 2 dirham. Yang 100.000 banyak, tetapi kecil sekali itu 100.000. Tapi yang hanya punya 2 dirham, sulitnya ini dapat ini 2 dirham ini. Tapi Masya Allah, ringan dia keluarkan. Dia bisa kondisikan dirinya sama ringannya dengan 100.000. Sudah lebih dia. Apalagi kalau lebih ringan. Kekuatan keikhlasan menentukan. Antum ingin terlibat dalam kebaikan besar ini? Iya, kita tawarkan. Kalau saya bisa tanya ini sendiri, saya tidak tawarkan kamu. Tapi kayaknya mustahil saya bisa tanya ini sendiri. Iya, kita bisa tahu alal birri wa taqwa. Prinsip Islam wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bantu membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah taala kita bisa selesaikan. Semoga hal itu bisa menjadi tanda mata kita mengakhiri kehidupan dunia, bisa menjadi amal jariah. Dan semoga para ustaz, para penanggung jawab yang memegang amanah, supaya betul-betul menjadikan tempat itu sebagai amal jariah yang lebih mengalir, kita diberi kekuatan pula, kekuatan ilmu, kekuatan tenaga, supaya bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan melalui bangunan itu. Baik. Sekian, subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum. Thank you.